بسم الله الرحمن الرحيم. Bu, awas, mengaku beriman harus punya ciri ini. Kalau tidak punya ciri ini, ada masalah dalam iman kita. Cirinya, ciri orang beriman itu setiap beriman tak masa depan. Walaupun nafsum liqad, hendaklah setiap diri orang beriman memiliki peta kehidupannya ila ghad. Ghad di sini tidak menggunakan alif lam. Qaddamat liqad. Kalau tidak menggunakan alif lam disebut dengan nakirah. Kalau nakirah namanya umum. Kalau umum mencakup setiap masa, kata para ulama, ini menunjukkan sampai dengan akhirat nanti. Jadi ciri orang beriman itu, dia punya masa, peta masa depan, artinya rencana kehidupan sampai dengan ke akhirat. Misal, saya beri contoh, maaf ya. Jadi bukan rencana hidup di dunia kita ini saja. Jadi ciri orang beriman itu bukan cuma tahu apa yang mau dikerjakan nanti. Maaf, nanti jam 5 ada di mana? Malam akan berada di mana? Besok mau kerjakan apa? Tahun depan mau mengerjakan apa? Mohon maaf, bukan cuma itu. Sampai kiamat pun kita sudah punya rencana. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, di akhirat nanti mau masuk mana? Surga yang mana? Jangan salah, surga itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan, setiap tingkatannya sampai ke Firdaus. Nih saya turunkan. Misal, ada surga di tingkat paling tinggi yang ini. Surga dengan para nabi. Ini tetanggaannya dengan para nabi. Bapak, surga di mana? An-Nisa ayat 69. Siapa di depannya Pak tetangganya? Nabi Ibrahim. Paling kirinya, nabi paling ganteng semuka bumi, Nabi Yusuf. Belakangnya Nabi Musa, samping kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rencana dia masuk surga yang ini. Wa may yuti'illah wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ada orang-orang yang punya rencana masuk surga, di surganya sesurga dengan para nabi. Lalu dia keluarkan amalannya. Jadi kalau orang sudah punya rencana mau masuk ke surga yang ini, dia akan buat peta amalan. Apa amalan masuk surga di sini? Dia turunkan ke bumi. Dia kerjakan selama hidup. Itu yang dimaksud. Waltanzur nafsu maqaddamat lighad. Ada surga kedua, namanya taman surga. Indahnya luar biasa. Langsung diberikan kenikmatannya oleh Allah. Amalannya ada di Quran surah 51, ayat 15-23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sebagian orang takwa tinggalnya di taman surga. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Dia mendapatkan kenikmatan langsung dari Allah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu orang-orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Kalau malam sedikit tidurnya. Sedikit tidur, banyak amalannya. Jadi kalau kata Quran sedikit tidur, kalau Allah sudah bilang jangan tambah, jangan kurangi. Anda kurangi sedikit tidur, buang sedikitnya, tidur, kelamaan tidur. Anda tambah sedikit-sedikit tidur. Ah, sama saja. Tak masuk surga ini. Surga ketiga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayo cepat istighfar, cepat tobat, harus punya cita-cita masuk surga, minimal seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Silakan, mau maraton, mau main bola, mau macam-macam, gak akan nyampe sampai ujungnya. Seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang takwa. Apa amalannya? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sarai wadh-dharra wal-kaazimina al-ghaidha wal-'aafina 'anil-naas. Amalan, turunkan ke bumi, cita-cita saya masuk surga yang ini. Berat kalau ke sini, saya pengen yang kedua, gak kekejar yang kedua, saya ambil yang ketiga. Gak nyampe yang ketiga, yang penting masuk surga dah. Masuk surga, kelas ekonomi gak apa-apa. Ini VIP, yang ini VIP, yang ini kelas bisnis, ala awak mau ekonomi aja. Awak yang penting ekonomi masuk surga daripada enggak sama sekali. Maka datanglah seorang badui, dikisahkan di hadis Muslim, nomor hadis ke-14. Tiba-tiba jaa rajulun badawiyyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah dullani ala amalin basitin yudkhiluni aljannah. Ya rasulullah, tolong ajarkan padaku amalan yang ringan-ringan, jangan panjang-panjang, jangan sulit-sulit, yang penting awak masuk surga. Jangan susah-susah, yang penting saya masuk surga. Masyaallah, pintar. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Pintar. Apa kata nabi? Cukupkan dengan yang fardu. Kalau salat wajib saja. Kalau ada uang, zakat saja. Jadi gak usah kerjakan yang sunnah. Gak usah infak. Gak usah yang capek-capek. Cukup yang fardu saja. Tapi ingat, jangan berbuat maksiat. Kata orang ini, siap. Saya akan kerjakan yang fardu saja, tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambah-tambah, dan saya akan jaga diri dari maksiat. Fantalaqa, maka dia pergi meninggalkan Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa au dakhala al-jannah in sadaqa. Kata Nabi, kalau dia benar dengan janjinya berpeluang masuk surga. Surga, cuman kelas yang mana? Ekonomi.